Senang sekali rasanya di kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah program yang akan menghadirkan informasi-informasi dan berita-berita terbaru seputar Kabupaten Curanmor yang telah berhasil dikumpulin oleh tim reporter kami sepanjang satu hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Curanmor hari ini. Langsung akan segera kita menggelundungkan berita yang pertama. Sahabat Des, dalam sebuah seminar bisnis yang diadakan di Kabupaten Curanmor belum lama ini, seorang pengamat bisnis mengatakan bahwa apabila bisnis Anda pengen lancar, apabila bisnis Anda kepengen sukses, Anda disarankan sebaiknya tidak perlu konsisten, apa? Tidak perlu konsisten. Atau dalam bahasa Curanmor, ora perlu nduweni omongan utawa sikap sing ajeg. Jadi anggar kepengen bisnisnya lancar, gawe aneh sukses, mendingan hindari konsisten. Atau dengan kata lain, mendingan dadi wong sing plin-plan, pendiriannya sing ora tetap, daripada bisnis utawa gawe aneh hancur. Nah, hal ini dibuktikan dengan sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Curanmor, di mana ada seorang pelamar kerja yang sudah berkali-kali ditolak oleh perusahaan gara-gara wong iki konsisten. Nah, hei, Pak Direktur, kadangnya nyor daftar gawean, nyor daftar gawean nang perusahaan Amerika. Dan apa-apaan, maksudnya kuat-kuat mendaftar kerja, kuat penantan dulu, kemarin nyong-nyong direktur, nanti ini lho, nyong direktur, ngelamar pekerjaan, jagong, tek-titik, kue wis bola-bali, daftar mari perusahaan kere, mbok, eh, kue daftar kerjaan mari kere, orang pisang kere, mbok, minginannya tahun ini, wis, mbok, nang apa dari tahun kere, daftar manding. Simpao gue, kue direktur, simpao, simpalo, simpoklo, kue kue direktur, nyong ke bola-bali bentar mari daftar gawean ki masalah jenengan bentahun dan buka pendaftaran kadang gerjon daftar maning nang perusahaan dari kaya bolo-bolo akar-akar pentong diterima yang ono ora diterima yang ono ora urusan yang penting yang jajal pokok barang usaha gue ora dosa mbok ya wis jagong nang daftar jenengan siapa kemiki amin amin siapa lengkapnya amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Udah sama temen jangan ayo ketungan baik umurmu kira umurmu umurku selama tahun mak selama tahun selama tahun. Lu keprive, dah tahun wingi kan daftar mari ini, gue ngomong umurnya selamat tahun. Si ngomong selamat tahun manding keprive. Direktur buta kadang-kadang lambek gue. Nyongwe tipe orang sing konsisten. Nyongwe bukan konsisten. Dari omongannya nyong aja kurang bolak balik. Tahun wingi ngomongnya umurnya selamat tahun, dan sini selamat tahun. Hahaha. Oh, tetap kayak gue disebut sebagai orang yang konsisten ya. Kau tolak nanya, kau harus kerja lagi deh, kebak kau ya. Kau tolak buat mercon, bapak-bapak nggak aja, jangan jilat pada kena mati. Nah, sedulur, gue jajal. Gara-gara tadi mau konsisten ke mau tidak ada diterima kerja, ya. Udahnya sih gue harusnya pada konsisten, baik. Konsisten-konsisten apa lah, halabu. Baik, kita menuju ke informasi selanjutnya dalam Curanmor hari ini. Sahabat Des, dinten iki, apa? Hari ini banyak pimpinan-pimpinan perusahaan yang mendatangi kantor Depnaker, kantor tenaga kerja. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk mencari pekerjaan sebagai bawahan. Loh, kena-kena dari pimpinan, kamu lah daftar gapain dari bawahan? pendengar Curanmor, ada ini nih. Perkenalkan nyong ke pimpinan, apa nyong ke pimpinan, nyong perusahaannya kah? Nang sebulan lor sepur karena jangan nyong di perusahaan gula betan. Terus nang kanan belak ikul, nyong di perusahaan jatuh pabrik ojong. Ojong sana, ojong sini, nah. Kayak malah nang projen nyong di pabrik semen. Semen deannya kalau ngopi campur udut litingan, keplus, itu berdiri kepada nyong. Hahaha, kena kerja. Dan kena jilacan nyong malah dua pabrik anggur. Wah ya, gaul banget, anggur-angguran. Hahaha. Tapi, kalau caranya tetap pimpinan aja.